Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmat diselamatkannya kita dari wabah yang ada ini, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala membukakan bagi kita jalan-jalan ibadah. Maka marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dengan senantiasa meningkatkan eksistensi dan kualitas ibadah kita, sehingga betul-betul ibadah yang terpenuhi padanya dua syarat pokok diterimanya ibadah, yakni ikhlasun niyah lillahi ta'ala dan mutaba'atul rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana tentunya semua itu dengan sebab kita talabul ilmi syar'i, belajar ilmu agama. Dan yang kedua tentunya, bahkan ini yang pokok, adalah taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita gunakan kesempatan yang ada untuk kita menimba ilmu di sela-sela kesibukan hari-hari kita dengan urusan dunia kita. Hal yang mendorong bagi kita untuk bisa menyemangati diri kita belajar ilmu agama adalah apa yang disebutkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kemarin, tentang bahwasannya kenapa para ulama bersemangat menyebutkan tentang sifat-sifat dan tata cara ibadah, tidak sekedar dengan perbuatan namun juga dengan lisan-lisan mereka. Dikarenakan kata beliau bahwasannya yang namanya al-mutaba'ah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yatimmu alla tatimmu illa tidaklah sempurna illa idza kanat muwafaqatan fi sitati umur, kecuali apabila sesuai dengan contoh Rasul pada 6 perkara. Sehingga dari sini menuntut kita seorang yang menyatakan diri ahli sunnah untuk betul-betul mempelajari keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam 6 perkara ini. Yang pertama al-jins, dari jenisnya. Yang kedua adalah as-sabab, yaitu sebabnya. Yang ketiga adalah al-qudrah, yakni kadarnya, ukurannya, bilangannya, kalau itu dikaitkan dengan bilangan. Yang keempat al-kaifiyah, sifatnya dan tata caranya. Yang kelima adalah az-zaman, waktu. Yang keenam makan tempatnya. Telah disebutkan kemarin dalam pertemuan yang lalu. Dan di malam hari ini musta'inan billah, kita meneruskan penjelasan beliau yang dibawakan Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Manhajus Salikin. Qala babu sifatil wudu, bab yang menerangkan tentang sifat wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan sifat wudu dengan beberapa tata cara. Yang kemudian, yang kemarin diantaranya diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam 3 hadis yang berurutan. Yang pertama hadis Abdullah ibn Abbas di nomor hadis 157. Qala tawaddu'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marratan marratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu satu kali, satu kali. Kemudian yang kedua, dalam hadis Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu di nomor hadis 158, beliau menyatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa marrataini marratain. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dua kali, dua kali. Dan yang ketiga, hadis Utsman ibn Affan di nomor hadis 159, bahwasanya Utsman ibn Affan mencontohkan wudu dengan perbuatan dan di akhir wudunya beliau menyatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa mithla wudu'i hadza, berwudu seperti wuduku ini, yakni dipaparkan hadisnya mencuci tangan tiga kali, berkumur-kumur tiga kali, mencuci wajah tiga kali, dan seterusnya. Maka dari hadis-hadis ini diterangkan para ulama sifat wudu Nabi itu ada dua. Yang pertama sifatul wajibah wal ijza, sifat yang wajib dan sekedar sah, menggugurkan kewajiban. Sifat yang wajib sekedar sah menggugurkan kewajiban, yaitu apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berwudu satu kali satu kali. Maksudnya dalam anggota wudu tersebut hanya dicuci satu kali satu kali. Kemudian yang kedua, sifatun mustahabbah kamilah, sifat yang mustahabbah sunnah, yang itu sempurna. Laitu yang disifatkan dalam hadis Abdullah ibni, yani dalam hadis Abdullah ibni Zaid dan juga dalam hadis Utsman ibni Affan radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan tiga kali tiga kali, yani yang lebih dari satu kali hukumnya sunnah, namun jangan sampai melewati batasan yang dicontohkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau Al-Imam Sa'di rahimahullah membawakan di dalam sifat wudu ini sifat yang sunnah lagi sempurna, yaitu wahuwa, kata beliau, wahid yang pertama, ayyan wiya raf'al hadasi awil wudu'a lissolati wa nahwiha, yaitu ayyan wiya meniatkan raf al hadasi, mengangkat hadas, awil wudu lis salah, atau wudu untuk salat wa nahwiha, dan yang semisalnya. Di mana hikmah daripada wudu itu banyak, di antaranya adalah wudu merupakan syartun li sihhati salah, syarat sahnya salat. Di mana tidak sah sholat orang yang muhdits telah berhadas sehingga dia berwudu. Demikian pula di antara hikmah wudu adalah mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawab, banyak bertaubat, dan orang yang banyak orang yang mensucikan dirinya. Wudu termasuk diantaranya, yakni mengangkat hadas. Sehingga di sini meniatkan raf al hadas, mengangkat hadas, atau wudu untuk sholat. Terjadi pembahasan diantara para ulama. Tentang barakallahu fikum, wudu ini dalam hadis innamal a'malu binniyat, apakah seandainya seorang berniat sekedar mengangkat hadas, yakni sekedar ingin bersuci saja, mencari kecintaan Allah karena Allah cinta orang keadaan orang yang mutatahirin, bukan niat untuk sholat. Bolehkah dipakai untuk sholat atau tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dan yang rajih adalah boleh, karena dia dalam keadaan suci. Karena istiratul wudu, yaitu liman arada shalah idza kana muhditsan, karena disyaratkannya berwudu bagi orang yang hendak sholat, yakni apabila dia berhadas. Maknanya, selama madama ala taharatihi, selama orang tersebut masih di dalam keadaan sucinya, seandainya tidak wudu, maka tetap sah untuk sholat. Sehingga boleh baginya, seandainya niat untuk mengangkat hadas karena ingin membaca Al-Quran, atau sekedar mencari kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, datang waktu sholat, boleh bagi dia untuk sholat dengan wudu yang lalu selama belum berhadas. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, beliau menjelaskan, wan niyatu syartun li jami'il a'mal min taharatin wa ghairiha. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Muttafaqun alaih. Kemudian beliau menjelaskan, wan niyah, dan niat itu adalah syartun li jami'il a'mal, merupakan syarat untuk seluruh amalan. Merupakan syarat untuk seluruh amalan, yakni amalan ibadah, karena ibadah harus dikaitkan dengan niat. Min toharotin wa ghairiha, baik ibadah toharoh ataupun yang lainnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya hanyalah amalan itu adalah dengan adanya niat. Wa inna malikulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya hanyalah seorang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan dari sisi ikhlas atau tidaknya. Barakallahu fikum. Niat merupakan syarat sahnya wudu. Namun apakah itu niat? Barakallahu fikum. Niat telah lewat dalam pembahasan syurutus shalah. Niat secara bahasa al-qasdu lil amal, yakni tujuan untuk beramal. Wa mahallu hal qalbu, tempatnya itu di hati, bukan di lisan. Barakallahu fikum. Dan istiratun niat, dipersyaratkannya niat dalam wudu, ini merupakan madhab jumhur ulama. Merupakan madhab jumhur ulama, dan ini madhab ataupun pendapat yang rajih. Menyelisih hal ini, menyatakan bahwasanya tidak mengapa berwudu tanpa niat, tayamum tanpa niat, yang mana ini dihikayatkan dari Al-Auza'i dan Hasan Ibni Saleh, yang keduanya enam diteruskan oleh mereka sebagian madhab Syafi'iyah. Tidak niat tidak mengapa, sebagian madhab Syafi'iyah. Demikian pula Al-Imam Abu Hanifah dan Ats-Tsauri, beliau menyatakan sah wudu seorang tanpa niat. Namun yang benar adalah istiratun niyah fil wudu, yakni disyaratkan niat dalam wudu. Dari sisi mana? Dari sisi dikarenakan wudu adalah ibadah. Wudu adalah ibadah. Dan fungsional niat diantaranya adalah tafriku bainal adati wal ibadah, membedakan antara kebiasaan, adat, istiadat dengan yang namanya ibadah. Maka dengan niatan dia berwudu untuk mengangkat hadas atau untuk sholat, maka jadilah itu sebagai ibadah. Sejak dari mengucapkan bismillahnya atau nanti berikutnya, mencuci tangannya dan seterusnya, maka menjadi nilai ibadah. Pembahasan kedua di sini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang at-talaffuz bin niyah. Bagaimana mengucapkan niat? Telah lewat penjelasan Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam yang kita nukilkan pada, kita sarikan pada penjelasan Syarh Sihhatis Ayani Arkanis Shalah Syurutus Shalah Warkaniha 6. Maka di sana beliau menerangkan tentang sejarah pelafatan niat yang dinukilkan dari fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jilid yang ke-26. Maka di sini, yaitu kita ulas sedikit ringkasnya, tatkala ketika itu adanya kesalahpahaman dari sebagian ashabu Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i atau orang yang menisbahkan dirinya mengikuti madhab Syafi'i. Salah paham dikala al-Imam Syafi'i membedakan yakni ibadah siam dan ibadah salat. Beliau menyatakan wa ammas siyamu fala budda fihi binat tabyit. Adapun siam harus adanya tabyit, yakni niat sejak malam harinya. Wa ammas shalah fala budda minaz dzikr. Adapun sholat itu harus dengan zikir yang dimaui ucapan Allahu Akbar. Namun mereka sebagian memahami, oh kalau begitu pengucapan. Dari sini, dari kesalahpahaman ini akhirnya muncullah pelafatan-pelafatan niat dalam sholat. Dimana kata Al-Imamul Barbahari rahimahullah, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara yang diada-adakan. Wa iyyakum wasigharal bid'ah. Hati-hati dari kalian dari sigharal bid'ah. Penyimpangan bid'ah walaupun kecil, hati-hati. Kenapa? Fa inna sigharal bid'ah tasiru kibara. Karena yang namanya bid'ah walaupun kecil, ketika sudah tumbuh berkembang, tasiru kibara, maka akan menjadi besar. Hal ini didasarkan ucapan Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu dikala beliau memberitakan dalam hadis yang mauquf, yakni dan hukumnya hukum marfu. Beliau menyatakan bahwasanya tarbu fiha shaghir, akan barakallahu fikum tumbuh berkembang, yakni ajaran-ajaran yang baru. Wayat takhidahan nasus sunnah, manusia jadikan itu sebagai tuntunan. Nah ini barakallahu fikum menjadi besar. Yang namanya sigar al bidak demikian. Nah sekarang tinggal kita membahas, lihatlah yang akhirnya merembet pelafatan niat kepada seluruh amalan. Kalau dalam sholat jelas kemarin, sekarang dalam wudu bagaimana? Hukmu talafudhi biniyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fi majmu'il fatawa. Berkata Syekhul Islam kama fi majmu'il fatawa. Kalau seorang menukilkan dari Syekhul Islam sebagai faidah, itu dituliskan kama fi majmu'il fatawa. Bukan qala Syekhul Islam fi majmu'il fatawa, namun kama. Kenapa? Dikarenakan majmu'il fatawa wallahu a'lamu bissawab ini ditulis oleh talamid beliau, bukan beliau yang menulis, sehingga ditulisnya kama sebagaimana. Naam. Bukan qala fi fatwah. Naam, namun kama fi majmu'il fatawa sebagaimana dalam kumpulan fatwa-fatwa beliau. Pada jilid yang ke-22 halaman 218 sampai 219. Yang mulakhasnya, ringkasnya kata beliau, wal jahru bin niyati la yajibu wa la yustahabbu bittifaqi al muslimin. Jahr dengan niat, niat dijaharkan, ini tidaklah wajib dan tidaklah disunahkan dengan kesepakatan kaum muslimin. Jadi tidak dijaharkan. Yang mana jahr ini tidak diwajibkan dan tidak disunahkan. Balil jahiru biniyati mubtadi'un mukhalifun lisyari'ah. Bahkan yang namanya orang menjaharkan niat, ini adalah mubtadi', orang yang mengada-adakan perkara baru, mukhalifun li syariah, yang menyelisih syariat. Idza fa'ala dzalika, sekarang dirinci. Orang yang melafadzkan niat ini jelas mengadakan perkara baru dalam agama, menyelisih syariat. Hukum individualnya, kata beliau, wa idza fa'ala dzalika mu'taqidan annahu minasyara, kalau orang tersebut melakukan yang demikian meyakini ini bagian dari syariat, fahuwa jahilun dhalun yastahiqqu ta'zir, maka dia adalah bodoh lagi sesat, berhak untuk diasingkan. Wa illa al-uqubata 'ala dzalika idza asarra 'ala dzalika, kalau tidak diasingkan maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman atas hal tersebut apabila terus-menerus melakukannya, namun dengan catatan ba'da ta'rifihi wal bayanilah, setelah dia mengetahui itu bukan bagian syariat dan setelah dijelaskan padanya. Ini hukum asalnya. Ada yang lebih parah, la siyama idza adaman ila janibihi bi raf'i sautih, lebih-lebih kalau dia sampai mengganggu orang yang di sebelahnya dengan sebab mengangkat suara. Naam, mengganggu orangnya, orang sebelahnya, atau au qarrara dzalika marratan ba'da marrah, atau dia mengulang-ulang sekali, diulang lagi karena apa? Waswasah. Diterangkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam ta'liq hadis innamal a'malu binniyat, ucapan innamal a'malu binniyah, nah barakallahu fikum, ini adalah bantahan bagi mereka orang-orang yang senang mengulang-ulang niat. Kenapa? Karena innama adatul hasr fi quwwatil qaul lal a'mal illa, nah tidak ada amalan illa binniyat walahu niyat, pasti ada niatnya, tujuannya. Tidaklah seorang beramal melainkan pasti ada tujuan. Di mana tujuannya? Mahalluhal qalb, di hati. Karena tidak mungkin seorang yang berakal beramal tanpa tujuan. Seandainya, kata beliau, lau kullifnal amala bila niyah mastata'na au kama qal, kata beliau, kalau kita dibebankan oleh Allah melakukan amalan tanpa tujuan, maka tentu kita tidak mampu. Seorang beramal pasti memiliki tujuan. Lah tujuan ini apakah ikhlas lillahi ta'ala atau selainnya? Nah ini barakallahu fikum. Apakah tujuannya ingin sesuai Rasul atau tidak? Nah inilah barakallahu fikum. Sehingga dari sini, innamal a'malu binniyat, bantahan bagi mereka orang-orang yang terkena waswasah. Yang beliau menceritakan muwaswis, orang-orang yang terkena waswasah, ketika datang mau beramal, datang padanya setan mengatakan inna kalam tanwi, bahaya melafadzkan niat, mudah terkena waswas. Akhirnya datang setan, kau belum niat, niatmu belum benar, ulangi. Ya ini barakallahu fikum, ini dengan sebab waswas tadi, yang sebabnya kebodohan dari syariat. Dzalika ba'da tahrif ta'rifihi wal bayanilah, la siyama idza adaman ila janibihi bi raf'i sautihi aw qarrara dzalika marratan ba'da marrah, maka kalau sudah demikian sampai mengganggu orang di sebelahnya, fa innahu yastahiqu ta'ziral baligh ala dzalika, maka orang tersebut lebih dahsyat lagi untuk diasingkan. Walam yaqul ahadun minal muslimin, tidak ada seorang pun dari kalangan muslimin, yakni para ulama, inna salatal jahir bin niyah afdal min salatil khafid biha, sesungguhnya salatnya orang yang menjaharkan niat ini lebih afdal daripada salatnya orang yang diam, tidak mengucapkan niat. Tidak ada dari kalangan muslimin mengucapkan demikian. Naam, sawa'un kana imaman aw ma'muman, sama saja imam atau makmum atau munfarid, tidak ada yang mengatakan lebih afdal untuk mengucapkan niat. Ini barakallahu fikum, itu kalau menjaharkan. Hukumannya dahsyat. Sekarang bagaimana? Ya sudahlah, kita sir saja. batin sajalah. Saya lafadznya tidak, namun ditata. Misalnya sampai dengan benar-benar. Nah ini, maka di sini amat talafud masih melafadzkannya, namun sir di sini. Amat talafudu biha sirron. Adapun melafadzkannya secara sir. Fala yajibu aidan indal a'immatil arba'ah wasairil a'immat wasairi a'immatil muslimin. Walam yakul ahadum minal a'immah inna talaffudza binniyah wajib. Naam. Maka melafadzkan secara sir juga tidak wajib menurut a'immah al-arba'ah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad radhiyallahu anhum jami'an wa rahimahumullah, wasairi a'immatil muslimin dan seluruh para a'immah dari kalangan muslimin rahimahumullah. Tidak ada yang menyatakan wajib tentang hal tersebut. Walam yakul ahadum minal a'immah, tidak ada seorang pun dari kalangan a'immah mengatakan inna talaffudza binniyah wajib. Sesungguhnya melafadzkan niat itu wajib, tidak ada. Naam. Niat adalah syarat sahnya amalan, namun niat tempatnya di hati. Melafadzkannya wajib atau tidak? Tidak. Kalau begitu sunnah? Sunnah juga bukan. Bahkan melafadzkannya mubtada, yakni perkara yang diada-adakan. Nah, barakallahu fikum. Maka la fit taharatin wala fis salatin wala siyamin wala hajjin indah. Tidak pada taharah, tidak pada sholat, tidak pada puasa, dan juga tidak pada haji. Nah, sebagian menyatakan pada haji, jadi kenapa kita ketika haji harus labbaikallahumma hajjan dan seterusnya, bukankah ini niat? Jawabannya bukan. Itu adalah kalimat ihlal. Itu adalah kalimat ihlal. Kenapa? Sebab kalau itu dikatakan niat, tentu para sahabat tidaklah merubah, tidak merubah yang mereka mengatakan labbaikallahumma hajjan. Ketika haji bersama Nabi, labbaikallahumma umrotan. Yang lainnya mengatakan labbaikallahumma bima labba Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku bertalbiyah kepadamu dengan apa yang talbiyahnya Nabi. Maka tatkala sampai di Mekah, selesai mengadakan melaksanakan sa'i, Rasulullah memerintahkan mereka merubah semuanya menjadi umroh. Yang mengatakan aku, nah, sehingga dari sini itu bukanlah niat namun ihlal. Niatnya di mana? Di hati. Yang mereka niat-niat mereka adalah menunggu kapan Nabi haji. Kami ingin haji bersama Nabi, ingin sesuai dengan Nabi. Ketika Ali radhiyallahu anhu ditanya, apa niatmu wahai Ali? Aku niat bagaimana hajinya engkau wahai Rasul. Nah, Rasul mengatakan laula suktul hadi laja'al tuha umrotan. Kalau aku tidak terlanjur menggiring binatang, aku akan jadikan itu sebagai umroh. Namun Nabi terlanjur menggiring binatang sehingga tidak dijadikan sebagai umroh. Nah, barakallahu fikum, sehingga dari sini inilah, yaitu melafadzkan niat adalah tidak disyariatkan di dalam agama ini. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala tentang barakallahu fikum yakni wudu yang sunnah. Naam, wudu yang sunnah. Ini barakallahu fikum. Urutannya kita baca urutan ringkasnya dulu. Maka setelah niat tadi adalah mengucapkan bismillah. Kemudian setelah itu mencuci kedua tangan, kedua telapak tangan 3 kali. Kemudian berkumur-kumur dan istinsyak serta istinsar 3 kali. Ini wudu yang sunnah. Kemudian mencuci wajah 3 kali. Kemudian mencuci kedua tangannya bersama kedua sikunya 3 kali. Kemudian mengusap kepalanya dimulai dari bagian depan sampai dengan tengkuknya 1 kali. Dan mengusap telinga 1 kali. Kemudian setelah itu mencuci kedua kakinya bersama kedua mata kakinya 3 kali. Kemudian setelah itu membaca zikir setelah wudu. Itulah wudu yang sunnah. Kamilah, sempurna. Nah, kita baca kaifiahnya dulu secara ringkas, baru nanti dijelaskan apa yang terkandung dalam permasalahan yang ada, kita ambil hal yang perlu. Nah, jadi kita ulangi, setelah niat tadi, kemudian mengucapkan bismillah, kemudian mencuci telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur istinsyak dan istinsar 3 kali, kemudian mencuci wajah 3 kali, kemudian mencuci kedua tangannya bersama kedua sikunya 3 kali, kemudian mengusap kepalanya dari bagian depan sampai tengkuk dikembalikan ke depan 1 kali, dan mengusap kepalanya, bukan mencuci. Mengusap kepalanya tadi 1 kali, kemudian mengusap juga yakni kedua telinganya. Kemudian mencuci kedua kakinya bersama kedua mata kaki 3 kali. Kemudian setelah itu berzikir setelah wudu. Maka inilah wudu yang sunnah lagi sempurna. Mari kita kembali ke kitab. Isnin yang kedua setelah niat. Sumai, apa hukumnya niat tadi? Hukumnya syarat. Kalau niat hukumnya syarat sahnya wudu. Summa yaqulu bismillah, kemudian mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah ini didasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah padanya. Hadis ini diperselisihkan para ulama dari sisi makna dan derajatnya. Nah, barakallahu fikum. Dari sisi makna, yang dimaui apakah tidak ada wujudnya? Jawabannya tidak. Ataukah tidak sah karena ini syarat? Sebagian berpendapat demikian. Yang ketiga, tidak ada kesempurnaan, artinya afdoliyahnya. La itu pendapat yang rajih. Nah, yani la di sini maknanya yang rajih, kalau hadis tersebut sahih, maka la wudu akamilan. Tidak ada wudu yang sempurna bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah. Sehingga dari pendapat yang rajih ini, maka barakallahu fikum, bahwasanya ucapan bismillah itu barakallahu fikum, di sana sebagian yang lain mensifatkan hadis tersebut dhaif. Hadisnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Sehingga dari sini mengucapkan bismillah dalam wudu ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan anna tasmiyata sunnah laisat biwajibah. Ini pendapat jumhur ulama. Yakni mengucapkan bismillah dalam wudu itu adalah sunnah bukan wajib. Kenapa? Karena riwayat hadis tersebut dhaif. Yang pertama, kalaupun sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dikala mandi janabah itu ada wudu seperti wudu salat, sudah di kamar mandi. Sementara beliau melarang mengucapkan zikir di dalam hamam ataupun mirhab. Sehingga dari sini menunjukkan itu adalah sunnah bukan wajib. Nah, kemudian yang kedua, pendapat kedua at-tasmiyatu wajibatun. Mengucapkan bismillah adalah wajib. Yang ini adalah pendapat Ishaq dan juga riwayat dari Imam Ahmad serta pendapat ahli zahir, yaitu pendapat Zahiriyah. Yaitu kelompok Zahiriyah ini dalam pembahasan fikih nanti ada madhab Zahiriyah. Yaitu mereka yang letter lux, nas. Pokoknya nas apa? Wajib-wajib. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga pendapat yang menyatakan bahwasannya bismillah ini laisat bimustahabbah wala wajibah. Bismillah itu tidak sunnah dan tidak wajib. Kenapa? Karena dalilnya dhaif, kata mereka. Ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Malik. Naam. Namun yang rajih wallahu a'lamu bissawab adalah pendapat yang menyatakan itu sunnah, pendapat jumhur ulama, didasarkan dengan barakallahu fikum. Naam. Bahwasanya bismillah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, naam barakallahu fikum, yakni atau di sini bahwa bal Bukhari bab tasmiyah ala kulli hal. Al-Imamul Bukhari menetapkan bab dalam sahihnya bab tasmiyah, mengucapkan bismillah pada setiap keadaan. Naam, indal wa indal wiqa. Naam, dan tatkala wiqa yakni berhubungan badan. Naam. Kemudian menyebutkan hadis Abdullah bin Abbas, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala law anna ahadakum ata ahlahu qala bismillahi allahumma janibna syaitan al haditha. Naam, yakni pengucapan bismillah ketika yakni mau mendatangi istrinya. Naam barakallahu fikum. Maka di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekarang pembahasan di sini jadi demikian. Ucapan bismillah ini adalah barakallahu fikum, hukumnya sunnah, bukanlah wajib. Dan itu pendapat jumhur ulama. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca di malam hari ini, dan kita akan meneruskan pada pembahasan kaifiyah wudu yang lainnya dalam waktu yang akan datang. Masih tersisa tentang penjelasan sifat wudu yang sunnah lagi sempurna, dengan mengambil beberapa permasalahan yang terkait yang kita anggap penting. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca. Ada benarnya datang dari Allah semata kekeliruan dari kami, maka kami pun beristighfar kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.